السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، masih kita pada ذم الأهواء والبدع وأهلها، jeleknya hawa nafsu dan kebid'ahan-kebid'ahan dan para pelakunya, para pemiliknya, pemilik hawa nafsu dan para pelaku kebid'ahan. Sambil kita berucapan Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min raka'ataini. Sa'id ibn Musayyib melihat seseorang yang salat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Yukthir fiha ruku' was sujud, yang memperbanyak padanya ruku' dan sujud. Salat aneh. Salat lebih dari 2 rakaat setelah fajar dan diperbanyak ruku'nya, diperbanyak pula sujudnya. Fanahahu, maka Ibn Musayyib melarangnya. Melarang orang tadi untuk mengerjakan salat yang seperti itu. Faqala ya Aba Muhammad, yu'adzibni Allahu 'ala shalah. Orang tadi membantah dan berkata, ya Aba Muhammad, yu'adzibni Allahu 'ala shalah. Apakah Allah akan mengadab aku karena aku salat? Apa jawaban Ibn Musayyib rahimahullah? Qala la, walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah. Bukan mengadabmu karena salatmu, bukan, tetapi mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah nabinya, sunnah rasulnya, sunnah yang diajarkan oleh utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala fina azakullah, jawaban seperti ini dari seorang ahlul hawa, dari seorang pengekor hawa nafsu, itu sering kali terucap. Bukan hanya di zaman Ibnu Musayyib rahimahullah, bahkan sampai zaman kita ini, kalau ada yang menegur ini bid'ah, zikir seperti ini bid'ah, salat seperti itu bid'ah, maka mereka menjawab, apakah Allah akan mengadab kita karena kita berzikir? Apakah Allah akan mengadab kita karena kita ngerjakan salat? Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka menjawab dengan jawaban klasik, jawaban kuno yang pernah diucapkan oleh seseorang kepada Ibn Musayyib di zaman tabi'i. dengan jawaban hal yu'adzibun lillahu 'ala shalah, apakah Allah akan mengadab aku karena aku salat? Bukan. Bukan mengadab kamu karena kamu salat, bukan. Tetapi mengadab kamu karena kamu menyelisihi sunnah, sok tahu, merasa lebih pintar dari Rasulullah, lebih pandai dari Nabi, merasa lebih tahu dari seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan salat dengan cara-caranya. Rasulullah mengajarkan berzikir dengan cara-caranya. Rasulullah mengajarkan pula rokaat-rokaatnya, ruku dan sujudnya diajarkan oleh Rasulullah SAW secara jelas gamblang. Maka ketika diselisihi dengan sengaja, menyelisihinya dengan sengaja-sengaja, karena merasa ini kayaknya lebih bagus. Kalau ditambah rukunya, niscaya lebih mantap. Kalau ditambah sujudnya, niscaya lebih afdal. Atau kalau berzikir dengan rame-rame, bergemuruh suaranya bersama-sama, skur, itu kan lebih bagus. Apalagi di komando, seperti paduan suara. Maka ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti menyelisihi Nabi. Menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Dan kalau menyelisihi ajaran Rasulullah sengaja-sengaja, berarti orang ini kurang ajar. Merasa lebih pintar dari Nabi, lebih tahu dari Nabi, merasa lebih alim dari seorang Rasul. Maka diadabnya karena itunya. Bukan karena zikirnya, bukan karena salatnya. Tapi diadab karena merasa lebih tinggi dari Nabi, merasa lebih tahu, merasa sok pintar. Khamilina azakumullah. Qala al-Albani rahimahullah, berkata Syekh al-Albani rahimahullah, hadha min badai' ajwibati Sa'id ibn al-Musayyib. Kata Syekh al-Albani, ini merupakan keunikan, kehebatan, jawaban-jawaban Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Ini jawaban tadi, bukan. Bukan karena salatnya, tapi karena penyelisihan kamu terhadap sunnah. Ini sungguh min badai' ajwibati Sa'id ibn al-Musayyib, merupakan keunikan-keunikan dari jawaban beliau, jawaban Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Wa huwa silahun qawiyyun 'ala al-mubtadi'ah, dan ini senjata yang sangat qawi, senjata pamungkas, senjata yang kokoh kuat untuk melawan mubtadi'ah, untuk melawan ahlul bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'i bism annaha dzikrun wa shalah, yaitu ahlul bid'ah yang biasa yastahsinun, yang biasa menganggap baik kebanyakan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, yang biasa menganggap baik sekian banyak kebid'ahan mereka dengan alasan ini kan zikir, ini kan salat, masa kita diadab karena zikir, masa kita akan diadab karena salat. Padahal zikir-zikir dengan cara bid'ah, salat-salat dengan cara bid'ah. Thumma yunkiruna 'ala ahli sunnati inkara dzalika 'alaihim. Ahlul bid'ah setelah menganggap bagus kebid'ahan mereka, setelah menganggap baik kebid'ahan mereka, bahwa ini salat, ini zikir, masa zikir jelek, masa salat jelek. Setelah itu mereka mencerca dan mengingkari ahli sunnah karena mereka mengingkari kebidahan-kebidahan tersebut. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikr wa shalah, kemudian menuduh ahli sunnah bahwa mereka anti dzikir. Menuduh ahli sunnah bahwa mereka anti shalah, enggak pernah bersalawat kepada Nabi, enggak pernah salat-salat yang baik, enggak pernah mereka mengerjakan sunnah-sunnah. Lihat ikhwani fillah na'azakumullah, itu cara-cara kuno dari caranya ahlul bid'ah. Itu cara-cara klasik yang sudah selalu dipakai sejak lama, sejak zaman dulu. Mereka kalau mengerjakan kebid'ahan selalu beralasan, ini kan zikir, ini kan sholat, ini kan sholawat kepada Nabi. Masa sholawat kepada Nabi gak boleh? Masa zikir gak boleh? Masa sholat sunnah gak boleh? Sholat jamaah di lapangan, di bulan Safar, kata mereka sholat talak bala. Talak bala. Berjamaah seperti sholat id. Ketika ditegur, kalian melarang kita sholat. Masa sholat dilarang? Salatkan baik, salatkan bagus, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, jawaban kita apa kepada mereka? Jawaban kita seperti jawaban Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang alim ulama ahlul hadis, murid dari mereka para ulama yang sebelumnya dari salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat jawabannya sangat bagus. Bukan karena masalah salatnya, bukan masalah zikirnya, bukan masalah salawatmu, tetapi karena kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa kamu menyelisihi Rasul, merasa lebih alim dari Nabi, merasa lebih tahu dari Nabi, merasa kamu lebih hebat, lebih tahu dalam cara beribadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu jeleknya. Khana fil na'azakumullah. Kalau mau zikir, zikir dengan cara sunnah. Kalau mau salat, salat dengan cara sunnah. Kalau mau salawat, salawat dengan cara sunnah. Mau masuk salawat enggak boleh. Memang mereka itu Wahabi, anti salawat, enggak pernah bersalawat kepada Nabi. Kata siapa? Mereka ahli sunnah selalu mengingatkan kalau disebut nama Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap menyebut Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersalawat, bahkan dikatakan oleh mereka para ulama ahli sunnah, siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebut nama beliau, maka dia adalah orang bakhil. Bakhil, pelit. Dan majlis yang di sana tidak ada zikrullah dan tidak ada sebutan salawat kepada Nabi, dikatakan majlisnya seperti bangkai busuk. Siapa bilang mereka anti salawat? Hanya saja Ahlus Sunnah menentang salawat-salawat bid'ah yang ditambah dengan kalimat-kalimat bid'ah yang akhirnya terjerumus sebagiannya ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Salawat Badar, tawassul dengan ahli Badar. Tawassalna bibismillah, boleh. Silahkan tawassul bibismillah, karena itu nama Allah SWT. Boleh tawassul dengan nama Allah. Tapi kemudian diakhiri, wa bi ahli Badri ya Allah, bertawassul dengan ahli Badar. Ini bid'ah. Tidak ada yang mengajarkan tawassul dengan manusia. Diajarkan untuk berdoa langsung pada Allah SWT. Apalagi salawat nariyah. Berikan salawat yang sempurna kepada Nabi. Yang melepaskan segala kesulitan. Yang melepaskan segala kesulitan Nabi atau Allah. Allah SWT bukan Nabi. Nabi SAW tidak menakdirkan kebaikan dan keburukan. Allah perintahkan pada nabinya, Qul. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Nabi pada mereka. La amliku lakum darran wala rasyada. Aku tidak bisa menentukan darran wala rasyada. Enggak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Bukan aku yang menentukan kebaikan dan keburukan. Allah SWT. Alladzi tunhallu bihi al-kurabat, yang terlepas dengan beliau segala kesulitan. Siapa yang menyebabkan, yang menyelesaikan atau melepaskan kesulitan? Allah Subhanahu wa taala. Amman yujib al-muttara idza da'ahu? Siapa kata Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan? Amman yujib al-muttara idza da'a wa yakshifu as-su', dan yang menghilangkan kesusahan-kesusahan? Allah. Maka kita bukan menentang salawatnya. Salawat bagus. Diperintahkan, disuruh oleh Rasulullah SAW, oleh Allah SWT. Bahkan dikatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh oleh Allah. Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepada Rasulullah SAW. Wasallimu taslima. Qul inna a'azzakum wa salawatnya Allah kepada Nabi, maknanya membanggakannya di hadap seluruh penduduk langit. Dan salawatnya malaikat adalah mendoakan. Dan salawatnya kita adalah mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang diajarkan langsung dari mulut Rasulullah SAW. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qulu, kata Nabi, ucapkan demikian. Kemudian muncul orang-orang yang sok tahu merubah salawat tadi dengan salawat-salawat yang baru, yang aneh-aneh, ditambah dengan kebidaahan-kebidaahan, bahkan terkandung dalamnya kesyirikan-kesyirikan. Maka ketika diingkari, bukan mengingkari salawatnya. Jangan berpura-pura bodoh. Jangan berpura-pura bodoh. Yang diingkari oleh ahli sunnah adalah kebidaahannya. Kemudian mereka menyatakan, masa Allah akan mengadab kita karena kita bersalawat? Masa Allah akan mengadab kita karena kita zikir? Khanifidina azakumullah. Jawaban Ibn Musayyib sungguh jawaban yang sangat bagus. Kata Syekh Al-Albani, sungguh jawabannya merupakan silahun qawi. Jawaban Ibn Musayyib merupakan senjata yang ampuh untuk melawan para ahlul bid'ah. Bahwa kami mengingkari kalian bukan karena kalian dikir. Silakan dikir itu diperintahkan. Ibadah. Silakan bersalawat itu ibadah. Mendapatkan pahala yang besar. Tapi jangan dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Jangan dengan tambahan-tambahan yang dibikin-bikin oleh kalian. Kalian bukan Rasul, kalian bukan Nabi, jangan sok tahu. Nabi yang paling alim mengajarkan, qulu, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Qul ibn a'azakumullah. Maka kata Syekh Al-Albani, memang ahlul bid'ah selalu beralasan dengan menyatakan, ini kan zikir, ini kan salawat, ini kan salat. Maka ini baik. Kemudian mengingkari ahli sunnah. Yattahimunahum biannahum yunkirunal dzikir wassalah. Kemudian menuduh ahli sunnah bahwa mereka anti dzikir, anti salawat katanya. Wahum fil haqiqa innama yunkiruna khilafahum lissunnah. Padahal mereka ahli sunnah hanya mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah. Mengingkari penyelisihannya terhadap sunnah. Penyelisihan terhadap sunnah dalam zikir-zikir bid'ah mereka. Penyelisihannya terhadap sunnah dalam salawat-salawat bid'ah mereka. Fi dzikri wassalah wa nahwihim. Yang berikutnya, qala Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Ta'allamul Islam. Fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam. Dan kalau kalian sudah mempelajarinya, janganlah engkau benci kepadanya. Targhabu anhu, raghiba an, maknanya benci. Ini kalimat raghiba, kalimat yang unik. Maknanya bisa benci, bisa suka. Bertentangan dalam satu kalimat. Bisa maknanya suka, bisa maknanya benci. Tergantung bergandengannya dengan apa. Kalau raghiba fi artinya suka. Tetapi raghiba an artinya benci. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku bukan golonganku, kata Nabi. Tetapi kalimat raghiba dengan fi maknanya suka. Naam. Farghabu fi kadza, sukailah ini, sukailah itu. Naam. Maka di sini targhabu anhu artinya jangan kalian benci. Kalau sudah tahu, jangan kalian benci. Pelajarilah Islam, dan Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Sebagaimana dalam bab yang lalu, bahwa Islam ini terdiri dari sunnah demi sunnah. Maka pelajarilah Islam. Kalau kalian sudah mempelajarinya, jangan benci pada satu sunnah pun dalam Islam itu. Wa'alaikum bis-siratil mustaqim, fahinnaul Islam. Dan atas kalian untuk menjalani jalan yang lurus, siratul mustaqim, karena itulah al-Islam. Wala tahrifus sirata yaminan wa shimalan, dan jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus ke kiri ataupun ke kanan. Wa alaikum bi sunnati nabiyikum, dan atas kalian untuk mengikuti sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladhi kanu alaihi min qabl an yuqtalu sahibuhum, dan hendaklah kalian pegang apa yang mereka dulu ada di atasnya sebelum mereka membunuh sahabat kalian. Siapa yang dimaksud? Sebelum terjadinya pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum terbunuhnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, peganglah mereka. Peganglah sunnah dan jalannya jalan para sahabat. Sebelum muncul kelompok-kelompok bid'ah. Diawali kelompok bid'ah itu dari Abdullah bin Sabah. Al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian membunuh sahabat. Dan mereka kemudian mempengaruhi satu kelompok menjadi kelompok yang ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Syiah Rafidhah. Dan juga mereka mempengaruhi kelompok lainnya yang justru anti terhadap para sahabat. Dengan alasan karena sahabat tadi merebut haknya Ali bin Abi Thalib. Khonibidina azakumullah, maka yang ini bukan yang dimaksud. Atas kalian untuk menjalani jalan mereka para pendahulu, tapi bukan yang itu. Bukan Syiah Rafidhah, bukan mereka-mereka dari golongan Sabaiyah. Aliran Abdullah bin Sabah. Yang ikutilah mereka para sahabat sebelum terjadinya fitnah Sabaiyah. Qabla an yaqtulu sahibahum wa yaf'alu alladhi fa'alu. Sebelum mereka membunuh sahabat kalian, sebelum mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan, sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu khuruj, pemberontakan terhadap Khalifah. Fa inna qad qara'na al-Qur'an min qabli an yuqtalu sahibahum. Sungguh kita sudah membaca Al-Qur'an sebelum mereka membunuh sahabat mereka sendiri. Wa min qabli an yaf'alu ma fa'alu, dan kami sudah membaca Al-Qur'an, mempraktikkan Al-Qur'an, menerapkan Al-Qur'an sebelum mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Sebelum mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan, pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum muslimin. Sudah kita baca Al-Qur'an sebelum kejadian tersebut, bi 15 sanah, 15 tahun kami membaca Al-Qur'an dan menerapkan Al-Qur'an. Karena bin Azq melihat ucapan Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala. Ambillah dari para sahabat sebelum terjadi fitnah-fitnah Sabaiyah yang menumpahkan darah para sahabat. Dan mereka sudah mengamalkan Quran ini selama 15 tahun sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian dari hawa nafsu ini. Apa yang dimaksud hawa nafsu? Yang menyebabkan mereka membunuh Utsman bin Affan, yang menyebabkan mereka ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan mereka sesat menyimpang ke dalam kesesatan Rafidhiyah dan kesesatan Khawarij. Itu hawa. Maka kata Abu Aliyah, iyyakum wa hadhil ahwa, hati-hati kalian dari hawa nafsu tersebut. Disebut dengan isyarah hadhihi dan disebut dengan alif dan lam, al-ahwa. Artinya sudah ma'ruf. Alif lam dan lil-ahad. Ditambah lagi ma'rifahnya dengan kalimat hadihi. Maka yang dimaksud sangat jelas. Setelah menyatakan ikutilah para sahabat sebelum terjadinya fitnah-fitnah, kesesatan Khawarij dan kesesatan Syiah Rafidhah. Ikutilah mereka. Mereka sudah mengamalkan Al-Quran sebelum munculnya Syiah Rafidhah, sebelum munculnya Khawarij. Mereka sudah menerapkan Al-Quran sekian belas tahun. Dan hati-hati dari hawa nafsu tersebut. Kira-kira isyaratnya kemana itu? Hah? Kemana? Kalau bukan kepada Khawarij dan Rafidhah. Keduanya kelompok ahlul ahwa. Maka kata Abul Aliyah, iyyakum wa hadhil ahwa allati tulqi bainan nasil adawa wal baghdha. Hati-hati kalian dari hawa nafsu tersebut yang menyebabkan perpecahnya manusia dan terjadinya di tengah manusia al-adawah wal baghdha, yang menyebabkan terjadinya al-adawah, permusuhan-permusuhan, wal baghdha, kebencian-kebencian, bahkan berakhir dengan pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Khonibidina azakumullah, mengapa terjadi pertumpahan darah? Karena munculnya kelompok-kelompok aneh, pengekor-pengekor hawa nafsu. Kelompok-kelompok aneh saya katakan, yakni kelompok dengan pemahaman yang aneh, yang baru, yang tidak pernah dikenal oleh para salafnya. Salah, bunuh. Dari mana? Berbuat dosa, halal darahnya. Kalau berbuat dosa besar, maka kafir, keluar dari Islam, halal darahnya. Ini dari mana? Pemahaman siapa? Para sahabat tidak begitu. Rasulullah SAW tidak mengerjakan seperti itu. Ini yang dikatakan ahwa, pemahaman-pemahaman hawa nafsu. Yang menyebabkan permusuhan, pertikaian, dan pertumpahan darah. Qala 'Asim al-Ahwal, fahaddathtu al-Hasan, faqala sadaqa wa nasah. Kata 'Asim al-Ahwal, aku sampaikan hadis ini. Ucapan siapa tadi? Ucapan Abu Aliyah. Aku sampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa Abu Aliyah ngomong gini. Bagaimana pendapatmu? Qal, berkata Al-Hasan rahimahullah, sadaqa wa nasah. Sungguh benar dia dan dia menasehati. Yani sadaqa, benar ucapannya. Nasaha, dia telah menasehati dengan ucapan tadi. Ucapan tadi benar-benar nasihat yang jujur, nasihat yang hak, nasihat yang benar atas kalian untuk mempelajari Islam. Dan kalau sudah kalian ketahui, jangan kalian enggan. Kalau sudah diketahui sunnah demi sunnah, jangan kalian tinggalkan. Ikutilah jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itulah Islam. Dan peganglah sunnah Nabi kalian. Dan peganglah jalan mereka para sahabat sebelum munculnya fitnah-fitnah. Dan hati-hati kalian dari hawa nafsu yang menyebabkan fitnah-fitnah tersebut. Hawa nafsu yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian di kalangan kaum muslimin. Sadaqa wa nasah. Sungguh benar dan menasehati. Fahadastu bihi Hafsah binti Sirin. Aku sampaikan pula beritanya kepada Hafsah binti Sirin. Hafsah anaknya Sirin rahimahullah. Berarti saudaranya Ibnu Sirin. Sampaikan ucapan Abu Aliyah tadi. Faqalat, maka berkata beliau, seorang wanita yang faqih, Hafsah binti Sirin, qalat ya bunayya anta haddatsta bihadha Muhammadan? Qultu la. Qalat hadditsu bihi. Kata Hafsah, ya anakku, wahai anakku, apakah engkau sudah menyampaikannya kepada Muhammad? Yang dimaksud Muhammad ibn Sirin, saudaranya. Qultu la. Aku belum menyampaikannya. Sampaikan kepadanya. Dia gembira dengan kalimat tadi dan mengatakan sampaikan kepadanya. Karena bila na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat tadi adalah kalimat-kalimat yang disepakati oleh sekian para ulama salaf, sekian para tabi'in, kalimat-kalimat emas yang menunjukkan kalimat itu hak. Kesepakatan mereka bahwasanya ikutilah sunnah dan jalanilah jalan salaf. Dan jangan terbawa dengan hawa nafsu yang menyebabkan tersesatnya khawarij dan menyebabkan tersesatnya rafidah syiah. Karena bila na'azakumullah. Dikatakan oleh Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, inna ahlal ilm yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Kata Waqi' ibn Jarrah, ahlul ilmi, para ulama, mereka menulis apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Adapun ahlul ahwa tidak menulis kecuali apa-apa yang untuk mereka saja. Apa bedanya untuk mereka dengan atas mereka? Untuk mereka maknanya mendukung apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Kalau atas mereka artinya menyalahkan apa yang mereka lakukan, menyalahkan apa yang mereka katakan. Kalau ahlus sunnah menyampaikan apa adanya. Lahum wa alaihim. Apakah yang mendukung mereka ataupun yang menyalahkan mereka? Bahwa ini hadis sahih. Loh, tapi kalian kok begini? Kami yang salah. Hadis ini yang benar. Berarti menyebutkan dan menyampaikan hadis walaupun hadis itu menyalahkan dia sendiri, menyalahkan mereka sendiri, dan mereka menyatakan kami menghentikannya, kami bertobat kepada Allah dan kami merubah. Ini malahum wa ma'alaihim. Apa yang mendukung mereka ataupun yang menyalahkan mereka. Adapun ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, adapun mereka-mereka ahlul dalal, maka mereka mengambil dan meriwayatkan hanya apa-apa yang mendukung mereka. Ah, ini hadis cocok nih, bagus nih. Sampaikan. Kalau ada hadis yang tidak cocok, yang ternyata menentang dirinya, aduh kalau begini bahaya ini, saya bisa ditinggalkan orang, jangan sampaikan, sembunyikan. Wah ini hadis gak cocok ini dengan akal, singkirkan. Ah ini hadis, nanti kita akhirnya malah disalahkan, udah jangan, sembunyikan. Ini ahlul bid'ah wa dhalalah. Ahlus sunnah meriwayatkan malahum wa ma'alaihim. Ahlus sunnah meriwayatkan semua hadis-hadis yang sahih yang mereka dapatkan. Apakah membenarkan atau mendukung mereka ataupun menyalahkan dan menegur mereka. Sedangkan ahlul bid'ah, ahlul hawa hanya menyampaikan yang menguntungkan mereka saja. Yang dianggap merugikan, yang dianggap menyalahkan mereka, mereka tidak riwayatkan, mereka sembunyikan. Ini hawa nafsu. Qul inna a'udzubikumullah, jangan sampai kita terbawa dengan hawa nafsu. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.